Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum minad dhalalati wan nar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Dalam sebuah ayat Allah Azza wa Jalla sebutkan terkait dengan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla setelah dia memiliki ilmu, setelah dia sebelumnya berada di atas petunjuk, di bawah petunjuk ataukah mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, dipalingkan oleh Allah Azza wa Jalla setelah dia mengetahui kebenaran. Naam. Kemudian juga dalam ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla firmankan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, berpaling, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala palingkan, simpangkan kalbu-kalbu mereka. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ atau وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. Orang-orang yang dalam kalbunya terdapat benih-benih penyakit, penyimpangan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah penyakit yang ada pada kalbunya. Sehingga ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah barakallahu fikum, sebuah doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla tadi, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qulubana ila ta'atik. Senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan harapan kita termasuk dari hamba-hambanya yang sampai meninggal dunia dalam keadaan masih di atas al-haq ini. Dengan pula tentulah kita barengi dengan ikhtiar, dengan usaha, dengan semakin meningkatkan thalabul ilmi kita, terlebih pada masa-masa yang semakin banyak syubhat, semakin banyak ujian dan cobaan yang kita hadapi. Baik ujian cobaan yang kita dapat terkait dengan rumah tangga kita, terkait dengan ma'isyah kita, ataupun ujian dan cobaan yang keterkaitannya dengan manhaj ataupun akidah. Yang namanya syubhat, kerancuan berpikir, disebutkan oleh ulama, ya, yang namanya syubhat itu menyambar-nyambar. Sedangkan kalbu-kalbu kita ini dha'ifah, lemah. Makanya sebelum datangnya syubhat, sebelum datangnya kerancuan pikiran yang rancu menyelinap ataupun hinggap di benak-benak dan pikiran kita, kita harus sedia payung sebelum hujan. Memperbanyak bekal, memperbanyak ilmu, memperbanyak wawasan terkait dengan agama ini, al-haq ini, sehingga dengan harapan semakin banyak ilmu yang kita miliki, maka akan kita semakin selamat ataukah diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari hal-hal yang menyebabkan kita terpelanting dari manhaj yang benar ini. Di samping kita talabul ilmi semakin meningkatkan dalam menimba ilmu agama, juga semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara bentuk taqarrub ilallahi azza wa jal adalah tadi, yakni semakin juga memperbanyak doa kepadanya. Karena doa di samping itu ibadah, demikian pula itu merupakan harapan besar kita dan bentuk ikhtiar kita yang paling akhir untuk kita menyandarkan usaha yang telah kita lakukan, yang telah kita berbuat, yang telah kita susun, yang telah kita lalui untuk berhasil menjadi hamba-hamba yang tetap istiqomah di atas dakwah ini, tetap istiqomah dalam memegang akidah yang benar ini. Demikian pula ma'asyiral ikhwah rahimakumullah wa barakallahu fikum, di antara perkara yang harus kita senantiasa mengingat dan perhatikan adalah hati-hati dari teman-teman yang pada kalbunya terdapat benih-benih penyimpangan. Hati-hati dari teman-teman yang pada kalbunya sudah ada tanda-tanda tidak baik. Punya pikiran-pikiran yang ya janggal, punya pemahaman-pemahaman yang tidak seperti yang lainnya. Karena yang namanya seorang teman itu sangat besar pengaruhnya. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasalam, ad-dinu atau al-mar'u ala dini khalili. Al-mar'u ala dini khalili. Yang namanya seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Nah, sehingga sangat besar pengaruh dari seorang teman. Kalau temannya ya jarang sholat jamaah, ketika kita ya sarawung dekat-dekat dengan mereka, akrab dengan mereka, maka dikhawatirkan lama-kelamaan kebiasaan mereka yang bermalas-malasan ataupun jarang ikut sholat berjamaah kemudian akan ya nulari kita. Ya, kita akan ketularan seperti mereka, kemudian malas melaksanakan sholat berjamaah dan semisalnya. Juga terkait dengan orang-orang yang ya bermalas-malasan dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, juga dikhawatirkan lama-kelamaan kemudian kita pun akan terbawa, terpengaruh, ya, kemudian kita juga bermalas-malasan untuk menghadiri majelis ilmu. Kemudian juga, kalau teman kita tersebut sudah ada atau memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda, pemikiran-pemikiran yang tidak sama dengan yang lainnya, janggal, maka dikhawatirkan pula pemikiran orang tersebut lama-kelamaan akan menancap pada benak kita, yang kemudian itu menjadi syubhat, kerancuan yang ada pada pikiran kita, kemudian kita pun terbawa arus dengan dia, yang kemudian na'udzubillah kita pun terpelanting seperti dia. Fa nasallallahu salamata wal afiyah. Naam. Sehingga dalam hadis yang sahih Rasul alaihi salatu wasallam sebutkan perumpamaan teman itu seperti ya, kalau teman baik seperti penjual minyak wangi, dan kalau teman yang jelek itu ya kana fi khilqir, seperti ya tukang seperti pandai besi. Nah, sedikit tidaknya teman kita itu akan mempengaruhi kita, minimalnya terkait dengan nama baik kita. Nah, sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah wa barakallahu fikum, sekali lagi terkait dengan hal berteman ya, kita harus hati-hati. Nah, harus selektif ya, tidak asal kemudian dalam bahasa sekarang gaul ya, kemudian banyak temannya sampai tidak bisa memilah dan memilih mana teman yang bisa semakin mendorong dan memperkokoh kita di atas dakwah ini, ataupun teman yang malah akan ya menjadikan kita terpelanting, terpental dari dakwah yang benar ini. Karena dakwah ini Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Adapun masing-masing dari kita tidak ada jaminan ya, tidak maksum, tidak terjaga, kemudian kita bisa sampai akhir hayat, sampai meninggal dunia bisa berada istiqomah di atas dakwah ini. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah barakallahu fikum, insyaallah kita akan melanjutkan pada kesempatan malam hari ini untuk mendengarkan sebuah pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa', penyakit dan obatnya. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan bahwa al-dhunubu tuhditsul afsada fil ard. Perbuatan-perbuatan dosa mengakibatkan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan maupun di perairan disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia, dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala hendak merasakan sebagian akibat balasan dari perbuatan yang setelah mereka lakukan, agar mereka kembali, agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah wa barakallahu fikum, telah kita dengarkan terkait dengan ayat ini bahwa al-bahr yang biasanya kita kenal artinya adalah lautan, namun ayat ini cakupannya lebih luas, yakni segala sesuatu yang ya merupakan air. Nah, baik itu air laut ataupun air tawar, sehingga kerusakan terjadi di lautan maupun terjadi di sungai-sungai yang airnya tawar. Nah, kemudian kerusakan-kerusakan itu bahkan juga terkait dengan yang terjadi di udara. Ya, fil hawa, yang terjadi di udara. Nah, cuaca yang tidak menentu, ya suhu yang tidak kondusif dan semisalnya, itu diantara akibat, ya balasan dari Allah Azza wa Jalla yang Allah Ta'ala rasakan dan timpakan kepada kita, kepada penduduk bumi. Nah, dan itu baru sebagian balasannya saja, karena tujuan Allah Azza wa Jalla menimpakan itu agar kita semua naam mau untuk kembali, mau bertobat kepadanya. Bukan tujuannya untuk Allah Azza wa Jalla membinasakan kita, bukan tujuannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala membumi hanguskan hamba-hambanya yang berada di muka bumi. Kemudian ma'asyiral ikhwah barakallahu fikum, kita lanjutkan. Al-ma'asi sababul khasfi wal-zalazil. Kemaksiatan-kemaksiatan merupakan sebab terjadinya gerhana dan sebab terjadinya gempa. Kemaksiatan-kemaksiatan merupakan sebab terjadinya gerhana dan sebab terjadinya gempa. Nah, sehingga berdasarkan ini yang kita dapati pada tahun-tahun kita ini, ya banyak atau sering terjadi gempa. Naam, di belahan bumi sana. Naam, kemudian juga belahan bumi yang lainnya lagi. Demikian pula terkait dengan gerhana, ya, yang mana pada zaman Rasul alaihi salatu wasalam itu yang namanya gerhana sangat jarang sekali, ya, sangat jarang sekali. Taib, namun ternyata pada akhir-akhir tahun kita sekarang ini, yang namanya gerhana yang kemarin belum lupa kejadiannya, ya sudah disusul terjadi gerhana kembali. Nah, baik itu gerhana rembulan ataupun gerhana matahari. Bisa jadi hal-hal tadi diantara pengaruh akibat dari kemaksiatan-kemaksiatan yang semakin merajalela, yang semakin banyak di ya atas muka bumi ini. Kata al-mu'allif rahimahullahu taala, wa min ta'thiril ma'asi fil ardi ma yahullu biha min al-khasfi wal zalazil. Di antara akibat dari kemaksiatan-kemaksiatan di muka bumi adalah apa yang menimpa bumi ini minal khosfi, dari gerhana, wazalazil, dan gempa. Wayumhaku barokatuha, dan dicabutnya, dihilangkannya barokah dari bumi ini. Waqad marra Rasul alaihi salatu wasalam ala diyari Thamud, dan sungguh suatu hari Rasul alaihi salatu wasalam telah melewati daerah perkampungan kaum Thamud. Famana'ahum min dukhuli diyarihim illa wahum bakun. Kemudian Rasul alaihi salatu wasalam melarang para sahabatnya dari memasuki daerah perkampungan kaum Thamud kecuali dalam keadaan mereka menangis. Nah, jadi tidak boleh memasuki perkampungan kaum Thamud yang dulu pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dulu pernah ditimpakan azab di sana oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan mereka bermaksiat kepada Rasul yang Allah Ta'ala utus ke sana. Nah, maka Rasul alaihi salatu wasalam melarang para sahabatnya untuk memasuki daerah mereka kecuali dalam kondisi menangis. Dalam artian kalau tidak bisa menangis dalam kondisi masuk ke daerah perkampungan bekas mereka, maka jangan masuk. Nah, jangan memasuki daerah perkampungan kaum Thamud. Naam. Disebutkan dalam ta'liq ini merupakan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga Imam Ahmad. Wa min syurbi miyahihim. Rasul juga melarang untuk meminum dari air-air mereka. Ya, meminum air-air minum dari daerah tempat bekas kaum Tsamud. Naam. Wa min listisqa'i min abarihim. Juga dilarang dari mengambil air minum dari sumur-sumur mereka. Ya. Sumur-sumur bekas pemukiman kaum Tsamud. Ya, sumur-sumurnya tidak boleh diambil airnya. Nah. Hatta amara ayu'lafal ajinul ladzi ujina bimiyahihim. Sampai-sampai Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk memberikan makan binatang dari adonan tepung yang mana adonan tersebut ya menggunakan air-air yang diambil dari daerah pemukiman kaum Tsamud. Nah, karena yang namanya tepung dibikin adonan itu kan menggunakan air. Lah ketika airnya itu diambil dari daerah pemukiman kaum Tsamud yang dulu pernah diazab Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala pernah menurunkan azab di daerah pemukiman mereka, adonan tadi diperintahkan untuk dikasihkan binatang. Tidak boleh dimakan. Tayyib. Naam. An-nawadih, yakni air-air mereka yang mengalir seperti keran ataupun yang semisalnya. Kenapa demikian? Li ta'thiri syu'mil ma'siyati fil ma. Kata beliau, dikarenakan adanya pengaruh. Ya. Kejelekan dari kemaksiatan yang mereka lakukan filma pada air yang ada di daerah pemukiman mereka. Jadi kaum Tsamud yang dulu bermaksiat kepada Rasul yang Allah Azza wa Jalla utus kepada mereka, kemaksiatan mereka itu sampai ngefek, ya, sampai berpengaruh terkait dengan air-air yang ada di daerah tersebut. Nah, makanya Rasul alaihi salatu wasalam melarang para sahabatnya untuk meminum dari air-air mereka, mengambil air minum dari sumur-sumur mereka, bahkan memerintahkan adonan yang sudah terkadung diadoni menggunakan air mereka itu dilempar, dikasihkan binatang, tidak boleh dikonsumsi. Nah. Wa kadzalika ta'thiru syu'miz dzunub. Demikian pula pengaruh akibat dari jeleknya perbuatan dosa finaksil thimar terkait dengan berkurangnya hasil biji-bijian buah-buahan wama turam bihi minal afat dan bencana-bencana yang disaksikan yang bisa kita lihat. Nah, kemaksiatan yang diperbuat oleh manusia, dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia ini berbekas, berpengaruh pada tumbuh-tumbuhan, dengan pula berpengaruh terkait dengan adanya bencana-bencana yang terjadi. Qala wa qad dzakara al-Imam Ahmad fi musnadih, dan Imam Ahmad telah menyebutkan dalam kitabnya, dalam musnadnya, fi dhimni hadis, ya, terkait dengan hadis tadi, qol, beliau menyebutkan, wujida fi khuzain bani Umayyah, telah didapatkan, telah ditemukan pada harta-harta simpanan bani Umayyah. Nah, habbatu himtah, biji gandum, ya, biqadri nawati tamrah, biji gandum itu ukurannya sebesar biji kurma. Saya ulangi, telah didapatkan pada harta-harta simpanan Bani Umayyah biji gandum yang besarnya seukuran biji kurma. Lumayan besar kurma. Apalagi kurma Mesir. Nah, bijinya ya lumayan. Padahal itu biji gandum. Besarnya segitu. Wahiyya fi surratin. Biji itu berada dalam sebuah kemasan. Dalam sebuah tempat. Nah. Maktubun alaiha, tertuliskan di situ, di tempat tersebut, keterangan dari biji gandum yang besar tadi. Hadza kana yanbutu fi zamanil adl. Biji gandum yang besar ini dulu tumbuh ya pada masa al-adl. Walalam yang dimaksud adil di sini apakah nama orang, seorang pemimpin yang adil ketika itu, ataukah masa masih ya banyaknya keadilan yang ada di muka bumi atau daerah tersebut. Nah, wa katsirun min hadhil afat ahdathaha Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak dari bencana-bencana malapetaka yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan, ciptakan. Bima ahdathal ibadu minal dhunub. Disebabkan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Saya ulangi. Banyak dari bencana-bencana dan malapetaka yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dan takdirkan. Itu disebabkan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Wa akhbaruni jama'atun min syuyukh as-sahra, telah memberitakan kepadaku beberapa orang tua dari daerah Sahara, annahum kanu ya'haduna thimar akbar mimma hiyal an. Mereka menceritakan dan memberitakan kepadaku bahwa mereka pernah menjumpai ya buah-buahan yang lebih besar dari buah-buahan yang ada sekarang ini. Nah, ya kayak tadi, kalau biji gandum sekarang kan kecil. Ya, tidak sebesar biji kurma itu mungkin ya. Tapi yang sampai sekarang, yang sampai di tempat itu kan sudah berupa serbuk gitu ya, sudah digiling. Demikian pula buah-buah korma, bisa jadi dahulu kalanya lebih besar daripada buah-buah korma yang kita dapati sekarang ini. Nah, ini sebagaimana yang beliau sampaikan, ya, para masyaikh ataukah orang-orang dulu memberitakan dan menyampaikan kepadaku. Buah-buahan, biji-bijian yang mereka lihat, yang mereka dapatkan pada masa mereka itu lebih besar daripada yang mereka dapati sekarang ini. Wa katsiru min hadhil afat, dan banyak dari malapetaka dan bencana-bencana allati tusibuha yang menimpa bumi ini, lam yakunu ya'rifunaha, dulu tidak pernah mereka dapati dan dulu tidak pernah mereka temui adanya apa malapetaka ataupun bencana-bencana terjadi. Wa innama hadatsat min qurbin, dan hanyalah musibah-musibah dan malapetaka itu terjadinya akhir-akhir ini, belum lama ini waktunya. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah wa barakallahu fikum, kesimpulan dari apa yang boleh disebutkan di sini, bahwa pengaruh dari perbuatan dosa-dosa manusia ini juga sampai pada hasil tumbuhan, hasil dari biji-bijian yang dunia besar ya sekarang kemudian mengecil, mengecil dan mengecil. Nah, tayyib, sebagaimana kita akan kita lewati pada kesempatan yang datang biiznillah ta'ala. Naam, bahwa Nabi Adam alaihi salatu wasalam itu khalaqallahu Adam wa tuluhu fis sama'i situna dhira'an. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam panjangnya ataukah tingginya ke atas itu 60 zira', 60 hasta. Ya, gambarnya mungkin 30 meteran. Ya, panjangnya, tingginya Nabi Adam. Falam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an. Kemudian terus-menerus penciptaan manusia ini akan semakin berkurang, semakin pendek sampai pada masa kita sekarang ini. Ya, orang-orang sekitaran kita Indonesia ini kan cenderung pendek-pendek ya. Enggak ada yang 2 meteran. Ya, bahkan sampai ada yang mengatakan semeter aja kotor kan gitu. Enggak bersih. Nah, ini bisa jadi disebabkan semakin banyaknya dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Fa nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kita berlindung dan mohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan, naam, dan kejelekan dari berbagai macam hal yang disebabkan ataupun akibat dari perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat. Di sini ada yang menanyakan mana yang benar, al-khusuf atau al-khusuf itu diartikan longsor ataupun penenggalaman sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla terkait dengan korun wa khusufna bil ardha, ataukah diartikan dengan gerhana. Nah, kemudian khusuf dengan kaf itu artinya apa? Nah, walhasil mau diartikan dengan longsor penenggalaman seperti ayat terkait dengan korun ataupun diartikan dengan gerhana, ya insyaallah, nah, tidak bertolak belakang. Intinya itu merupakan akibat ataukah bentuk siksaan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian terkait dengan khusuf atau al-khasfu dengan kha, kemudian khusuf dengan kaf, ya khusuf wal khusuf dengan kha dan kaf dalam pembahasan fikih, ya ini ada di antara ulama ahli fikih yang membedakan. Kalau dengan kha itu gerhana rembulan, kemudian kalau dengan kaf itu gerhana matahari, kemudian ada yang tidak membedakan. Namun hasil saya artikan tadi secara global gerhana seperti itu. Kemudian yang tepat mau diartikan longsor penenggelaman ataupun gerhana, ma yang tepat ya wallah alam, yang jelas kedua-duanya tetap ya tidak bertolak belakang karena semuanya juga musibah. Ya malapetaka. Yang namanya longsor juga bukan nikmat, penenggelaman juga bukan nikmat, gerhana juga bukan nikmat. Nah, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fiikum.